Gimana Pak? Gak kedengaran? Kalau ada yang lain tulis aja ya. Oh ya, baik. Jawabannya, pahala yang mengalir dari orang yang mati di jalan Allah tersebut itu dari keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi apa yang kita jelaskan semua ini tadi, tidak semua bermakna harus memberikan manfaat kepada orang lain, tidak. Ya. Karena ini amalan yang besar. Ini amalan yang besar. Ini menunjukkan apa? Jihadnya di jalan Allah adalah amalan yang besar. Ini di satu sisi. Ini pahalanya, amalannya memang sudah amalan yang besar. Dan di sisi lain, amalan jihad itu sendiri, atau berjaga-jaga di jalan Allah, dia kan menjaga keamanan kaum muslimin. Iya. Dia menjaga keamanan kaum muslimin. Maka, jelas itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Kalaupun kita katakan, mungkin tidak memberikan manfaat karena kenyataannya musuh dapat menyerang, tetap saja. Karena sudah dikatakan di dalam hadis ini, jadi kita yakin dia tetap mendapatkan pahalanya, walaupun mungkin tidak secara langsung ada manfaat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Iya. Maka seperti itu. Jadi tidak semuanya bermakna harus memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa jadi karena amalannya itu adalah amalan yang besar. Iya. Maka Allah terus mengalirkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Iya. Dan juga ada sisi yang lain. Tatkala seorang melakukan amal saleh dan orang lain mengikutinya, walaupun mungkin dia enggak maksud mengajarkan. Iya. Tetapi ketika dia terus-menerus beramal saleh, ada orang yang melihatnya, Masya Allah, dia beramal baik, saya ikuti. Itu pun dia mendapatkan pahalanya. Iya. Menjadi pelopor dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Iya. Jadi, dia sekedar mengamalkan saja, bukan mengajarkan, kemudian ada orang yang mengikuti, itu juga menjadi pahala yang mengalir baginya insyaallah ta'ala. Iya. Tadi dijelaskan menjual air sumur itu dilarang. Bagaimana dengan menjual air seperti aqua? Ini dibolehkan. Kalau dia sudah ambil dan dia sudah kelola, dan dia sudah kemas misalkan, ini dibolehkan sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Jika kita punya tanaman dan dimakan ulat, apakah kita biarkan saja agar menjadi nilai sedekah atau kita basmi ulatnya? Mana lebih utama? Ya. Baik. Ya. Kalau kita basmi ulatnya, maka nilai kemanfaatannya mungkin akan lebih besar. Ya. Mungkin akan lebih besar. Ya, misalkan bisa jadi beras, kemudian beras itu kita bantu orang-orang fakir, berarti manfaatnya lebih besar kan? Iya. Dan ketika ulat memakan itu pun kita sudah dapat pahala. Kita sudah mendapatkan pahala. Baik. Ada yang mengatakan tentang zikir sehabis sholat harus dengan suara keras. Dia mengambil hadis, dia mengambil dalil dari Sahih Bukhari. Kemudian berzikir dengan berjamaah dengan suara qor. Ini mengambil dari dalil kitab Jami' As-Saghir. Cara membantah syubhat ini bagaimana? Ya. Yang pertama, berzikir dengan suara keras. Ini bukan asal di dalam cara berzikir. Tapi berzikir itu harus dengan pelan. Makanya ketika ada sekelompok sahabat berzikir dengan keras, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Irba'u 'ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaibah." Kasihani diri-diri kalian. Kalian tidak sedang menyeru yang tuli lagi jauh. Allah Maha mendengar dan Allah Maha dekat. Kenapa harus teriak-teriak? Ya. Apakah Allah tuli dan Allah jauh? Tidak kan? Kenapa harus teriak-teriak? Iya. Jadi zikir itu harus dengan pelan. Itu asalnya dalam berzikir. Itu asalnya dalam berzikir. Iya. Dan itu termasuk adab yang baik kan? Berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah harus dengan penuh adab. Kalau teriak-teriak ya enggak sopan. Iya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walaupun terkadang disyariatkan untuk dikeraskan. Kenapa? Karena ada satu maslahat. Seperti untuk syiar Islam. Sebagaimana jamaah haji bertakbir mengucapkan talbiyah dengan agak keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Demikian pula syiar Islam ketika hari raya Idul Adha. Itu disyariatkan. Bertakbir dengan keras. Iya. Ada syiar Islam, ada maslahatnya di situ. Ingin menampakkan syiar Islam. Demikian pula yang dikatakan Imam Syafi'i terkait hadis seperti ini. Kata beliau, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan. Iya. Ingin mengajarkan kepada para sahabat zikir yang beliau baca. Iya. Dan keras di sini bukan berarti teriak-teriak. Cuma sekedar orang lain dapat mendengarkan. Iya. Ini maksudnya. Yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah untuk sebagai pengajaran. Iya. Adapun dengan pengeras suara lagi, ini bukan saja tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga dapat mengganggu orang lain. Mungkin orang yang lagi baca Al-Quran, atau mungkin yang sholatnya lagi masbuk, atau mungkin orang yang lagi sakit di rumah. Iya. Ini diantara mudaratnya. Adapun membacanya dalam bentuk sebuah qor secara berjamaah, maka ini adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sehabis salat maupun tidak dalam kondisi yang lain. Iya. Dan ini kalau terjadi, andai kata pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan sampai kepada kita hadisnya. Kenapa? Karena sholat itu kan 5 hari sekali dikerjakan. Afwan, 5 kali sehari dikerjakan. Jadi sering. Tidak mungkin. Kalau terjadi kemudian tidak ada hadis yang dinukil kepada kita. Iya. Ini tidak ada. Ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Iya. Bagaimana kalau orang tua kita meninggal ahlul bid'ah, apakah 2 anaknya sampai? Sampai insyaallah ta'ala selama dia masih muslim. Selama dia bukan orang kafir, sampai dan disyariatkan untuk didoakan. Ya. Hatta walaupun misalkan dia pernah melakukan syirik, tetapi belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, maka tetap dia pada hukum asalnya, dia adalah seorang muslim, dan dia sudah meninggal dunia, enggak mungkin kita ajak bertobat lagi. Kalau kita cinta kepadanya, itulah manfaat yang sangat besar, itulah tinggal tersisa bakti kita sebagai anak kepada orang tua kita. Doakan. Iya. Bermanfaat insyaallah ta'ala. Dan tadi lupa saya jelaskan, sebagian ulama mengatakan doa anak yang saleh ini tidak memiliki makna. Maksudnya apa tidak memiliki makna? Maksudnya bukan pembatasan. Artinya doa siapa saja bermanfaat. Doa siapa saja bermanfaat. Hanya saja yang memang paling diharapkan dan paling wajib adalah seorang anak mendoakan orang tuanya. Artinya walaupun bukan anaknya, orang lain yang mendoakannya tetap saja bermanfaat insyaallah ta'ala. Iya. Makanya disyariatkan kita melakukan sholat jenazah. Tujuannya kan untuk mendoakan dia. Iya. Saya sering mendengar sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bagaimana kedudukan hadis ini? Hadis ini sahih insyaallah ta'ala. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, ini termasuk keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam. Apakah boleh kita meminta bayaran berupa uang dari tetangga yang minta kelebihan air dari yang kita miliki karena dialirkan dengan listrik? Tidak apa-apa kita minta bayaran listriknya, bukan bayaran airnya tersebut. Iya. Bagaimana jika wakaf tanah untuk poskamling, niatnya untuk ronda, tapi malah banyak kemaksiatan dalam poskamling tersebut? Apakah dosanya juga tetap mengalir? Pahalanya tetap mengalir insyaallah ta'ala selama dia tidak niatkan untuk mereka buat maksiat. Iya. Andaikan dia bangun masjid sekalipun, dia bangun untuk orang beribadah. Iya. Kalau ternyata mereka berbuat bid'ah di dalamnya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Dosanya ditanggung mereka sendiri. Iya. Jadi dia sudah mendapatkan pahala mereka yang berdosa. Bolehkah meminjam modal di bank untuk berdagang? Yang kita ketahui, bank yang ada di Indonesia ini, bahkan yang berlabel syariah sekalipun, itu masih mengandung riba. Maka ini hukumnya haram. Iya. Ini hukumnya haram, tidak dibenarkan. Kecuali kalau pertanyaannya, bolehkah minjam uang di bank? Anak saya sedang sakit, enggak ada yang mau bantu, dia mati kalau enggak dibelikan obat, terpaksa saya minjam di bank. Itu hukumnya darurat. Iya. Kalau bolehkah saya pinjam di bank karena mau berdagang, atau saya enggak punya rumah, mau beli rumah, kan bisa ngontrak. Iya. Berdagang juga bisa dengan cara yang lain. Pekerjaan banyak, enggak harus berdagang. Artinya itu bukan suatu darurat. Dan itu hukumnya haram. Karena dia melakukan transaksi riba bersama bank. Memang yang mendapatkan keuntungan makan riba adalah bank. Tetapi yang memberi makan pun kena. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan. Ya, dalam hal ini nasabah, peminjam. Demikian pula penulisnya dan dua orang saksinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu semuanya sama. Dan ini subhanallah musibah, ya, yang terjadi pada kaum muslimin, merebak riba di mana-mana. Merebak riba di mana-mana, ya. Punya kebutuhan sedikit urusannya dengan bank. Punya kebutuhan sedikit urusannya dengan pegadaian. Ya, sama pegadaian itu juga riba. Kita minjam uang kemudian kita kembalikan melebihi dari apa yang kita pinjam. Iya. Itu adalah riba yang sangat jelek. Itulah riba jahiliyah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian tidak melakukannya, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap kalian. Makanya Imam Malik mengatakan, tidak ada yang lebih jelek daripada riba yang masuk ke dalam tubuh anak Adam. Lebih jelek daripada khamar, lebih jelek daripada babi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan perang terhadap orang yang makan riba. Iya, jadi tidak dibolehkan. Mana yang lebih utama, menyegerakan membayar hutang atau bersedekah? Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, ya hutang dong. Ya. Orang yang punya hutang, sudah jatuh tempo pembayaran, dan dia mampu membayar, tapi dia tunda-tunda, itu sudah merupakan kezaliman. Apalagi dia enggak mau bayar sama sekali, na'udzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang dari seorang yang mampu bayar adalah kezaliman. Dan beliau telah mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Jiwa seorang mukmin itu tergantung hutangnya. Artinya dia sudah mau masuk surga, dia sudah mau mendapatkan kenikmatan, tertahan karena hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dibayar. Iya. Jadi kalau sudah jatuh tempo, maka dibayar. Bagaimana kalau belum jatuh tempo? Bolehkah dia bersedekah? Tidak apa-apa kalau dia memperkirakan insyaallah ada harta lain nanti. Ya, misalkan dia punya usaha lancar ya. Pembayaran nanti tanggal 1, ini baru tanggal 20 misalkan. Insyaallah nanti besok masuk lagi di rekening. Ya. Atau usahanya nanti ada lagi buat bayar hutang tanggal 1. Tenang aja, enggak apa-apa. Tidak apa-apa dia bersedekah. Iya. Tapi kalau dia perkirakan, wah ini uang kalau saya sedekah, nanti saya enggak bisa bayar hutang. Maka dia harus sisakan untuk bayar hutang. Baik. Seperti itu wallahu taala alam. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Terakhir ya. Kartu kredit, apakah termasuk riba? Contohnya kredit. Kredit apa ini? Kredit motor. Oh, kalau kredit. Umumnya, dealer-dealer itu, mereka punya aturan, kalau terlambat bayar, kena denda. Nah, denda ini termasuk riba. Dan ada aturan yang lebih zalim lagi. Kalau enggak mampu bayar, motor disita. Ya. Kalau ada satu dari dua aturan ini sudah merupakan akad yang salah. Walaupun kita mengatakan, saya insya Allah enggak terlambat, enggak akan kena denda. Sama saja. Karena sudah ada akadnya kan? Iya. Ini dia masalahnya. Jadi kalau orang terlambat membayar dalam kredit, enggak boleh kena denda. Denda itu termasuk kategori riba. Iya. Apalagi kalau dia dianggap tidak mampu bayar, lalu barangnya disita begitu saja. Disita begitu saja. Tanpa ada kompensasi baginya. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau dia tidak mampu bayar, ya sudah bikin kesepakatan motor itu dijual. Kemudian hasilnya, kalau ternyata melebihi hutang yang harus dia bayar, sisanya itu harus kembali kepadanya. Iya. Misalkan hutangnya tinggal 2 juta. Lalu motor itu dijual laku 8 juta. Maka 6 juta milik dia. 2 juta saja yang harus dia bayar. Tapi sebaliknya juga, kalau dijual ternyata masih kurang untuk membayar hutangnya, dia berarti masih punya hutang. Iya. Jadi seperti itu, kredit yang syar'i. Kredit itu sendiri tidak ada masalah. Dan ini pendapat yang kuat, seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya. Asalkan itu tadi tidak mengandung riba maupun kezaliman. Iya. Adapun kartu kredit, tadi sudah terlanjur saya sebutkan. Ya. Kartu kredit juga begitu. Jadi kita beli barang pakai kartu. Nanti kita bayar lebih daripada barang itu. Atau bayarnya sama tapi ada iuran tahunan, sama saja. Iya, ada iuran tahunan, sama saja. Itu termasuk kategori riba. Iya. Jadi demikian wallahu taala alam.